ada Kato BH bersama Pantura Live Music. Gawe iki malah merangsang Nur. Ayo ya. Malah kaya marinten kowe Nur. Eh bar iki tak ajar kowe iki. Lapo? Ayo. Tekan di. Ambo. Aku isin no, Mas. Alah ora usah isin. Karo Mas Dalmas isin aku. La. Mas Dalmas sing ganteng-ganteng. Lah rumahmu sing doyan kowe sapa? Ngono dek Mas Romli dek. Kene iki sae. Pak Anton rene ora Pak Anton? Ora ana. Pak Anton enggak ikut? Enggak. Kendantone beda. Maafkan ku yang salah. Celakan kamu ku cerahkan, ku carikan tambahan. Aku carikan tambahan. Aku carikan tambahan. Wes kene. Wes. Mbon Pak nggih. Sing nyoplokno sapa? Sing nyoplokno sapa? Coplokke apa? De. Pak, coplokke Pak. Pak coplokno lho Pak, jeluk-jeluk lah apa Pak. Coplokno to. Coplok to. Aku kaya to. Ade ora gitu. Coplokno apa? Ya Allah kok Pak, coplokke coplokke. Nah. Celanane Pak. Dan ke? Angge. Oh iya kualek Mas. Coploknya Pak. Ah. Au. Dan ke? Hmm. Ah. matur suwun Bapak. Sinten ingkang purun mangga-mangga niki? Mbayung. Kata Romli, anak Romli ya Mas. Ya sudah saya kasih. Mbah, lagi ya. Aduh loro. Cakap. Nyelimpet. Kata kok nyelimpet. Lah iki ora dijajal pisan, Mbah. Mbah. Bacal sih san, Mbah. Ngendadake cemburu, Mbah. Nah, ngono. Sik, Mbah. Bener kok salah, kowe meneng ae to. Yo ta, pas kadane. Ayune Nur, Nur lah. Yo, sing pinter sing ngono kok pas kok. Ayo pas to. Puas. Puas. Puas. Puas ayo. Bu, niki kok tangi jenengan to, Bu? Mosok modelan paling nitik otak niki, Bu. Wah, apik. Kowe nggawe iki malah merangsang Nur. Ayo yo. Malah kaya marinten kowe Nur. Bar kita ajar kali. Lapo? Ayo, tekan di. Ambo. Aku isin om Mas. Halo, rasa isin. Karo Mas Delmas isin aku. Lala. Mas Delmas yang ganteng-ganteng. Lah rumahmu sing doyan kowe sapa? Ngono tek Mas Romli rek. Dere kene iki. Pak Anton rene ora Pak Anton? Ora ana. Pak Anton gak ikut? Enggak. Kendantone beda. Maafkan ku yang salah. Salahkan kamu ku cerahkan, ku carikan tambahan, aku carikan tambahan, aku carikan tambahan. Wes ini, wes, bon pak ge? Sing nyoplokno sapa? Sing nyoplokno sapa? Coploknya apa? Pak, coploknya pak. Pak coploknya lho pak, julur-julur lah apa pak. Tabu anak tu, apa tu? Aku kerja tu. Ada orang gitu. Coplok no apa? Ya apa pak? Coplok apa? Coplok eh. Celana ni pak. Dan ke? Dan ke? Oh iya kualek mas. Coplok ke pak? Aau. Nangge. Matur suwun Bapak. Sinten ingkang purun mangga-mangga niki? Mbayung. Kata Romli, anak Romli ya Mas. Ya sudah saya kasih.